Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Silakan. Kalau masalah ketidakpuasan itu, mestinya orang-orang partai harus tahu diri. Ini negara ini kan dikuasai orang-orang partai nih, masalah legislatif dan itu. Orang-orang partai sebenarnya tidak tahu diri. Mereka hanya mengumpulkan massa tanpa menseleksi siapa yang jadi bakal calon anggota DPR dan MPR nanti itu loh. Itu yang jadi persoalannya. Menurut saya itu orang-orang partai itu kalau memang tidak bisa memperbaiki diri untuk menseleksi siapa-siapa yang orang terbaik untuk menjadi calon legislatif atau calon eksekutif, seharusnya dibubarkan aja itu partai itu loh. Kalau memang atau yang partai-partai yang begitu dibubarkan gitu, cari partai-partai yang benar-benar mereka menseleksi calon-calonnya. Itu ini ngurus negara loh orang-orang partai itu. Tapi mereka yang dicalonkan, oh, orang seronok, orang semok, orang yang tidak pendidikan, orang yang tukang ojek apa segala macam. Boleh-boleh saja, yang penting mereka yang ojek silakan masuk. Boleh, yang penting mereka memiliki sebuah integritas, memiliki sebuah pengetahuan tentang kenegaraan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Heri. Pak Victor, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan. Ya, kalau saya melihat gini, kenapa nggak dipapis saja yang anggota DPR ini kan kadang-kadang dia sampai beberapa periode terulang-ulang terus ya. Mereka-mereka aja yang nggak ada di hampir. Kenapa nggak dipapis atau dibatasi beberapa periode dan sehingga dapatkan anggota DPR yang tidak tahu sikit mencari-cari uang di situ gitu. Jadi benar-benar orang-orang yang fresh gitu ya, karena yang terulang-ulang aja orangnya itu terus dan dia akan mengakali terus dia pikirannya untuk negara itu aja. Teguh, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan. Kalau saya nggak ada harapan, karena tahu sendiri calon DPR sekarang itu hanya orang yang berduit, anak ingusan pun bisa karena duitnya banyak. Kemudian minta KTP ke masyarakat, fotokopinya dikumpulkan untuk data. Kalau zaman dulu anggota DPR dipilih oleh presiden atau DPR zaman dulu tuh zaman Pak Harto orang pintar-pintar. Kalau sekarang banyak kan selebritis, orang yang bisa ngelawak, orang yang punya duit, akhirnya ujung-ujungnya korupsi karena sebelumnya sudah nyebar duit banyak ke warga. Makasih Bu. Terima kasih kembali Pak Indra. Pak Indra, selamat pagi. Pagi. Silakan. Nah, kalau menurut saya, karena memang segala sesuatunya masih berujung-ujungnya ke partai, semua berujung-ujungnya ke uang, nggak akan beres Bu. Terima kasih. Pak Herman, selamat pagi. Pak Herman. Iya, selamat pagi. Iya, silakan Pak Herman, pendapat Anda. Iya, saya sih pesimis ya. Saya pesimis karena undang-undang kita mengenai rekrutmen politik itu sekarang itu memberikan kesempatan pada calon itu sendiri untuk mengajukan dan sifatnya sangat transaksional. Jadi sekarang anggota DPR yang bisa terpilih adalah anggota DPR yang banyak uang, bukan yang banyak pengetahuan, yang cinta kepada pekerjaannya, apalagi mengabdi kepada negara, sama sekali bukan. Jadi dengan tugas dan tanggung jawab anggota DPR dengan sistem undang-undang rekrutmennya itu bertolak belakang. Jadi sama seperti saya mau merekrut satpam, tapi sistemnya memberi peluang hanya kepada pria yang penakut, pria yang pesolek, yang sama sekali nggak cocok jadi satpam. Ya demikian pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman. Henry, selamat pagi. Pagi Mbak, saya cuma ingin menggiaskan kembali Mbak ucapan-ucapan saya. Ini anggota DPR kita ini pekerja musiman 5 tahun sekali Mbak. Dia itu basicnya gak ada, cuman yang ada mereka itu untuk memperkaya diri dia, mengisi kantong dia, punya diri dia. Rakyat itu diabaikan sama mereka. Kembali lagi, saya bilang ini pekerja musiman yang mereka sudah tidak punya kerjaan, mereka cari dengan cara gitu, ini modal mereka ada, tapi kadang-kadang mahal juga mereka. Jadi gitu aja Mbak, makasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Pak Arief, selamat pagi. Ya pagi. Komentar Anda Bapak. Iya, saya rasa sebagian besar waktu mereka dipakai untuk mencari pengembalian modal yang mereka keluarkan pada saat nyalek. Dan saya rasa sebaiknya lebih baik kita mempunyai satu badan pengawas lagi untuk DPR ketimbang sibuk merancang undang-undang perubahan KUHAP yang notabene jelas-jelas mau mengkerdilkan KPK. Saya rasa kerjaan mereka semuanya alasannya nggak jelas dan untuk kepentingan mereka saja. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Pak Harko, selamat siang. Iya, kalau kita lihat kinerja DPR sudah dari dulu ya, cuma kan dari dulu kan rakyat terang peduli, tapi kan belakangan kayak dari DPR kan korupsi ini sudah semakin terang-terangan dan tidak terkendali, bahkan sampai ratusan miliar per orang kan, tapi kan rakyat bisa apa? Ya kan, ini kan negara ini kan kuasanya oleh partai-partai, bukan oleh rakyat, tapi hanya partai, ya kan, partai bisa semena-mena kan melakukan korupsi kan, ya kan. Nah sekarang ini cari mana ya udah kita rakyat sih sekarang kita udah bicara kesehatan kan sudah terang-terangan di depan mata secara jelas-jelasan jelas-jelasan kesehatan itu kan jumlahnya juga udah bisa dilihat kan dari mobil-mobil yang ada ya kita cuma nunggu aja untuk presiden yang datang. Semoga presiden yang datang ini benar-benar presiden yang arif bijaksana dan berani ya, artinya membongkar kalau tadi sedikit sebaiknya DPR nanti dibubarin aja semuanya. Terima kasih Pak Harko. Selamat siang, Pak Henry. Selamat siang, Mbak. Ya, kita saya sendiri pribadi sudah tidak mengagetkan lagi, Pak, untuk ke depan watak-watak DPR kita ini, Mbak. Masih begini juga, nggak berubah, Mbak. Kita lihat aja. Masih caleg aja. Ada jadi bandar judi, ada ini, ada itu. Jadi untuk ke depan lagi 2014 lagi ini masih, kayaknya masih susah, lah, yang anggota DPR kita ini. Makanya masih lah mereka itu undi-undi mereka isi semuanya. Nggak usah jauh-jauh, sampai yang terakhir ini aja udah mau selesai masa bakti mereka 2000 ini seperti dari Demokrat di Pertamina itu aja, itu jelas-jelas kan mereka udah mengukup uang rakyat dengan daya THR ini itu, apa nggak maling. Dan jadi untuk tahun ke depannya saya sudah udah nggak masa bodoh lah itu. Wakil-wakil kita itu mau jadi apa nanti dia mau ambil lagi itu duit kaya kan gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Pak Roman, selamat siang. Iya Mbak Dona. Komentarnya nih Pak. Belum sejam saja sudah ada selisih paham antara pengamat dengan Pak Kwik tadi. Yang pengamat bilang masih ada harapan katanya. Tapi Pak Kwik mengatakan bubarkan aja DPR sama DPD itu kan ya. Kalau saya lebih ekstrim lagi, yang dibubarkan bukan DPR, bukan DPD, partai-partai politik. Mereka lah induk organisasi dari DPR itu. Cuman Pak Kwik kan bekas orang partai, jadi ya gak berani dia mengatakan itu. Dari mana ada harapan 90% anggota DPR yang sekarang akan mencalonkan diri. Jadi dia 5 tahun dia udah punya modal, baik dari gaji atau dari cara-cara lain. Ya kita aja lah berbuat baik terus tanpa memperdulikan politik. Terima kasih. Terima kasih Pak Roman. Kita ke Pak Halim, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Saya baru dengar komentar dari Pak Kwik ya. Saya sangat setuju. Itu DPR bubarin aja deh. Gak ada gunanya habisin uang anggaran negara, bicara seakan-akan mewakili rakyat. Wah, itu mah gak ada gunanya. Bubarin aja. Makasih. Terima kasih Pak Halim.